Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fitin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan kita pada halaman 131 ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, sebelum masuk pelajaran ada pertanyaan. Pertanyaannya, bismillah, izin bertanya, untuk fi'il sebelum an dan fi'il mudhari' apakah hanya yuridu dan tasrifannya atau ada fi'il selain yuridu? Naam, barakallahu fikum. Naam, berkaitan dengan pertanyaan, pertanyaannya masih kurang bisa dipahami dengan jelas ya, tapi apa yang nampak, maksud yang bisa kami pahami, kalau maksudnya apakah setelah an itu fi'il sebelum an? Ya, kalau maksudnya sebelum an itu apakah hanya fi'il yuridu, maka jawabannya tidak mesti kepada fi'il yuridu, bisa kepada fi'il-fi'il yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Bisa kepada fi'il-fi'il yang lainnya yang nanti setelah itu masuk an. 6. Seperti misalkan fi'il af'alul muqarabah, khabarnya ada yang berupa fi'il mudhari' yang diawali dengan an. Yakadu an yaskut misalkan. 6. Barakallahu fikum. Di situ diawali dengan yakadu atau kada. Kada an yaskut. Dan lainnya, artinya bergantung pada bentuk kalimat. 6. An di situ huruf harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Bisa juga dalam konteks yang lain an memiliki arti yang lain, memiliki arti yang lain. Naam, yang kita bahas di pelajaran yang kemarin kita ambil, an di situ adalah untuk harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Naam. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa ada pertanyaan yang lain? Naam. Kita lanjutkan poin yang ke-6. Poin ke-7 apa ke-6? Poin ke-6 ya. 6. Akmil kulan minal jumalil atiyati biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Sempurnakanlah setiap dari kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Maksudnya mengisi titik-titik dengan diisi jawabannya fi'il mudhari' yang sesuai dengan konteks kalimatnya. 6. Nomor 1, kita baca bareng untuk jadikan contoh. Kharajatul labu minal fusuli liya'rifu sababal dawdai. Kharajatul labu minal fusuli liya'rifu sababal dawdai. 6. Para siswa keluar dari kelas untuk mengetahui sebab keributan. Keluar dari kelas untuk mengetahui sebab keributan. 6. Barakallahu fikum. Di situ kharaja fi'il madi tulab at-tulabu sebagai fa'ilnya. 6. Minal fusuli, min huruf jar, fusul isim majrur karena ada min. 6. Liya'rifu, lam untuk huruf ta'lil. fi'il mudhari' setelahnya mansub liya'rifu, asalnya liya'rifuna, mansub dengan huruf an yang disembunyikan atau yang tidak dinampakkan. Liya'rifu, nam fa'ilnya wawu pada fi'il ya, asalnya apa, liya'rifuna. Nah, liya'rifu wawu yang di belakang sebagai fa'il. Sababa objeknya, dan dia mudhaf dzaudzai mudhafun ilai. Nah, kalau yang di depan pakai fiilnya kharaja, kharaja tulabu, bukan kharaju, bukan ya. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa isim dhohir, bukan domir. Fa'ilnya bukan domir mutasil, namun isim dhohir, sehingga fiilnya berbentuk mufrad, kharaja tulabu. Maksud berbentuk mufrad maksudnya fiilnya tidak bersambung dengan domir mutasil yang seperti wawu, seperti alif dan yang lainnya. Adapun yang di belakang memakainya apa? Liya'rifu, liya'rifuna. Kenapa? Karena fa'ilnya domir mutasil, domir yang bersambung dengan fi'il berupa wawu. Itu fa'ilnya. Nah, sehingga tidak boleh diucap liya'rifa. Kharajat tulabu minal fusuli liya'rifa. Sebab dodoi, tidak boleh. Kenapa? Kalau mengucapnya liya'rifa, fa'ilnya jadi huwa nanti. Kalau huwa kembali ke siapa? Cocok enggak kembali ke tulab? Tulab itu jamak, artinya para siswa. Enggak cocok kan? Karena huwa artinya dia, sedangkan atulab artinya mereka. Karena itu memakai fiilnya yang bersambung dengan fa'il, dengan domir fa'il, liya'rifu. Fa'ilnya wawu di situ. Gitu ya, mengerti? Nah, sekarang silakan dibaca, diisi, diterjemahkan. Dijawab, diterjemahkan. Min ayyi ida atin turiduna an ya'rif. Turiduna di situ fa'ilnya apa, Bu? Oh iya. Ya'rifu. Turiduna memakai fi'ilnya, huruf mudhara'nya apa? Memakai huruf mudhara'nya? Oh, ta'rifu. Nah, itu. Ta'riful akhbaro ya sadatun sadatu. Dari radio mana engkau ingin apa? Mengetahui berita ya sadah. Ya. Barakallahu fikum. Fiilnya yang sesuai untuk apa itu? Berita memakai apa di sini? Radio, berarti memakai yang mendengar ya. Radio kan di sini? Sami apa? Nah, yasma'u. Berarti pakai tasma'u. Nah, ya. Sesuai. Mata min ayyi idza'atin ulang? Min ayyi idza'atin turiduna an tasma'u. Tasma'ul akhbaro ya sadatu. Naam. Artinya dari radio mana engkau mengetahui engkau ingin mendengar berita wahai, ya wahai nyonya. Wahai nyonya, oh ini nyonya ya. Iya. Wahai nyonya. Naam. Min ayyi ida'atin turiduna an tasma'u. Nah itu kalau disambung antasmaul akhbaro ya sadatu. Nah, nomor 3. Ya Zainabu, ayumkinuki an taqra'i hadha al-unwana bi lughati al-faransiyati? Wa Zainab, apakah engkau bisa membaca alamat ini dengan bahasa Perancis? Cocoknya menulis ya. Menulis diulang. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadal unwana bilughatil faransiyati? Naam, artinya wa Zainab, apakah engkau bisa menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Naam, ahsanta. Nomor 4. Kharajat talibatul jududa. Sifat untuk talibatu. Kharajat talibatul jududu liyad Ya, mabni ya. Li, li apa? Liyad? Liyadhabna ilal mudirati. Ahsanta, artinya? Para siswi, para siswi keluar. Para siswi yang baru keluar ya. Untuk untuk pergi ke kepala sekolah. Nam, kharajatit talibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Para siswi baru keluar untuk pergi kepada kepala ibu kepala sekolah. Naam. Nomor 5. Jaa haula Jaa haula ittullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusul qur'ana. Lihat rusul lughatal arabiyata. Beda. Oh, beda ya. Enggak apa-apa. Ya, lihat lihat. Lanjutkan. Enggak apa-apa. Lihat rusul Qur'ana. Lihat rusul lughatal arabiyata wal Qur'ana wal hadithal wal haditha wal fiqha wat tauhida. Naam, ahsanta. Artinya para pelajar itu datang ke jamiah Islamiyah dari negeri-negeri yang berbeda untuk mereka mempelajari bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, fikih dan tauhid. Naam. Jaa haula itulabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusul lughatal arabiyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Para siswa datang ke Universitas Jamiah Islamiyah dari negeri yang berbeda-beda untuk belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis dan Al-Qur'an, hadis, fikih dan tauhid. Nah, wawunya diartikan kalau dalam bahasa kita cukup satu yang paling belakang ya. Ya kan? Jadi makanya nanti koma, koma, koma semua. Kalau diartikan dalam bahasa Arab secara lafaz dan bahasa Arab dan Al-Qur'an dan hadis dan fikih dan tauhid. Gitu kan? Tapi kalau dalam bahasa bakus setawana pakainya koma. Jadi kita artikan untuk belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, fikih dan tauhid. Nah, atau dannya di belakang. Nah, nomor 6. Aturidna antashrabnal qahwata ya banati. Ya banatu. Ya banatu. Apakah engkau ingin minum kopi wahai anak-anak perempuan? Wahai anak-anak perempuan? Nam, aturidna antashrabna, antashrabna. Antashrabnal qahwata ya banatu. Ya, nomor 7. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Wahai para saudara-saudara, janganlah kalian keluar dari kelas sebelum pak guru keluar. Ya, terus ukhruju ba'da an yakhrujul mudarrisu wadkhulul fasla qabla an yadkhulal mudarrisu. Naam. Artinya dan namun keluarlah kalian setelah pak guru keluar dan masuklah kalian ke dalam kelas sebelum pak guru masuk. Naam. Nomor 8. Anti khorajti minal fasli li tashrubil ma'a alaysa kadhaliki. Engkau keluar dari kelas untuk minum air, bukankah demikian? Naam, ahsantum. Poin ke-7, ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Al-mudhari'ul marfu'. Mudhari' yang marfu'. Kemudian sampingnya alamatur raf'i, tanda rofaknya. Al-mudhari'ul mansub, mudhari' yang mansub. Alamatun nasbi, tanda nasabnya. Nah, barakallahu fikum, di situ disebutkan fi'il mudhari', kemudian tandanya ya. Ya, kita baca bareng. Yadhhabu. Yadhhabu. Al-mudhari'ul marfu'u. Al-mudhari'ul marfu'u. Alamatur raf'i ad-dhammatu. Alamatur raf'i ad-dhammatu. Yadhhabuna. Yadhhabuna. Mudhari'un marfu'un. Mudhari'un marfu'un. Alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Thubutun nuni. Thubutun nuni. Tadhhabu. Tadhhabu. Mudhari'un marfu'un. Mudhari'un marfu'un. Alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Nah, gitu ya. Jadi macamnya fi'il dulu, yadhabu fi'il. Yadhabu lalu mengucap fi'il mudhari'. Tanda rafa'nya fi'il mudhari' marfu', yadhabu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhamma. Yadhabuna fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya adanya nun. Tadhabu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhamma. Nah. Sekarang berikutnya lan yadhaba. Lan yadhaba. Enggak apa-apa kasilan. Lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Mudhari'un mansubun. Mudhari'un mansubun. Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Fathatun. Al-fathatu. Lan yadhhabu. Lan yadhhabu. Mudhari'un mansubun. Mudhari'un mansubun. Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Hadfun nun. Hadfun nun. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Mudhari'un mansubun. Mudhari'un mansubun. Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Fathah. Fathah. Naam, barakallahu fikum. Ya, yang berikutnya antum baca seperti tadi. Yadhabna, antum ucap mudhari'un mabni. Kalau ini mabni ya. Yang mabni kita baca dulu. Yadhabna. Yadhabna. Mudhari'un mabniyun. Mudhari'un mabniyun. Naam. Alamatu bina'ihi. Alamatu bina'ihi. Tandanya bisa fathah, bisa kasro, bisa sukun. Kita ambil sukun aja. Alamatu bina'ihi sukun. Alamatu bina'ihi sukun. Naam. Mudhari' yang mabni, tanda mabninya sukun. Naam. Lan tadhabna. Lan tadhabna. Mudhari'un mabniyun. Mudhari'un mabniyun. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Naam. Alamatu nasb, alamatu bina'ihi. Alamatu bina'ihi. Sukun. Sukun. Naam. As-sukun atau sukun. Sekarang berikutnya dibaca. Tadhabu. تذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة نعم ترس لن تذهب لن تذهب فعل مضارع منسوب علامة نسب الفتحة نعم كنتي تذهبون مضارع مرفوع wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Naam. Lan tadhhabu mudhari'un marfu'un mansubun. Mudhari'un mansubun wa alamatu nasbin hadfun nun. Naam. Boleh ngucap alamatun nasbi atau alamatun nasbihi. Ya. Terus tadhhabina mudhari'un marfu'un wa alamatu wa alamatur raf'i thubutun nun lan tadhhabi mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun. Naam. Berikutnya tadhhabna al-mudhari'ul marfu'un mabni. Mudhari'un mabniyun. Naam. Mudhari'un mabniyun. Kalau mau dikasih kedudukan fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Naam. Alamatu rafihi. Alamatu binaihi. Alamatu binaihi. Asukun. Sukun. Ya. Lan tadhabna. Lan tadhabna. Al-mudari'ul mansubu. Al-mudari'ul mabniyun. Mabniyun. Fi mahali. Nasbin. Nasbin. Alamatu binaihi. Alamatu binaihi. Sukun. Sukun. Naam. Ya, berikutnya. Adhabu fi'lul mudhari marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhamma. Lan adhaba fi'lul mudhari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Satu lagi. Nadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lan nadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Naam. Barakallahu fikum. Yang berikutnya poin 8. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Alla sama dengan an dan la. Nah, berarti alla itu berasal dari an, huruf apa tadi? Harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Huruf yang masuk pada fi'il mudhari' yang bisa menasobkan dan menjadikan fi'il mudhari' bisa ditakwil. Masdar. La-nya di situ la nafiyah. An la. Gitu ya. Terjadi apa di situ? Idgham. Anla menjadi alla. Dalam tulisan nunnya kemudian dihapus, dibuang. Naam. Arju an tadkhula sama dengan arju alla tadkhula. Arju an tadkhula. Arju artinya aku berharap. Arju itu fi'il mudhari', fa'ilnya ana, mustatir wujuban ana. Aku berharap. Antadkhula, engkau masuk. Tadkhula, fi'il mudhari' yang mansub karena ada an. Karena diawali oleh apa? An. Fa'ilnya mana? Mustatir, wujuban, anta. Maksudnya, fa'ilnya tidak kelihatan. Mustatir itu tidak kelihatan. Karena kenapa? Karena fi'il, karena huruf yang ada semuanya untuk fi'il. Ya, tadkhul, semuanya untuk fi'il. Taknya huruf mudhari'ah. Dal, kho, dan lamnya untuk fi'il semuanya. Enggak ada huruf yang menunjukkan pada fa'il, ya enggak? Berbeda kalau kita ngucap tadkhuluna atau tadkhulani, tadkhulina. Nah, berarti ada fa'il kan di situ, ada wawu, ada alif atau ya. Nah, berarti ini kita ngucap fa'ilnya mustatir. Mustatir apa? Takdirnya apa? Karena mustatir itu takdirnya bisa saya, ana, bisa juga anta, kamu. Nah, di sini takdirnya adalah anta, yang arju takdirnya ana. Naam. Ucapan arju an tadkhula sama dengan ucapan arju alla tadkhula. Maksudnya dari sisi mansubnya mudhari' samanya. Dari sisi arti beda karena ada la-nya. Arju alla tadkhula, aku berharap kamu tidak masuk. Naam, berarti an-nya masih beramal meskipun dipisah oleh la. An-nya masih beramal enggak? Beramal di situ maksudnya apa? Menasob ilmu dorek. Nah, arju an tajlisa huna. Aku berharap engkau duduk di sini. Arju alla tajlisa huna. Aku berharap kamu tidak duduk di sini. Aku berharap kamu duduk di sini. Aku berharap kamu tidak duduk di sini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, poin 9. Sekarang kaf. Al-kafu harfun min hurufil jer. Kaf adalah huruf dari huruf jer. Nah, huruf jer ada banyak ya. Ada kaf, ada ala, ada fi, ada ruba, ada an. Ada huruf kosam, wawu, ta, ba, dan seterusnya. Nah, terbatas, banyaknya terbatas, tinggal dihafal. Huruf jer termasuk adalah kaf. Nah, artinya li tasbih, menyerupai, artinya untuk tasbih, penyerupaan. Ya, ya kita baca bareng. Hadhil madrasatu kal masjidi. Hadhil madrasatu kal masjidi. Sekolahan ini seperti masjid. Sekolahan ini seperti masjid. Kenapa al masjid dibaca kasro kal masjidi? Karena diawali oleh huruf jer. Huruf jer itu membuat isim setelahnya menjadi majrur. Kalau isimnya mufrad tandanya kasro, gitu ya. Kalau isimnya bentuknya bentuk dua tandanya ya dan seterusnya. Hadhil qahwatu kalma'i. Hadhil qahwatu kalma'i. Kopi ini seperti air. Kopi ini seperti air. Hamidun kaslanu ka jamilihi. Hamidun kaslanu ka jamilihi. Hamid pemalas seperti temannya. Hamid pemalas seperti temannya. Saati ka saatika. Saati ka saatika. Jamku seperti jammu. Jamku seperti jammu. Al kalimatul jadidatu. Al kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Adatun. Adatun adatun. Apa artinya? Adat artinya adat, kebiasaan. Adat atau artinya kebiasaan. Muthafun maha matahifu. Muthafun matahifu. Artinya? Museum. Nah. Ulbatun ulabun. Ulbatun ulabun. Artinya? Kaleng, kotak, atau bungkus lainnya. Menunjukkan pada bungkus ya. Ulbatun bungkus berupa kotak atau kaleng atau yang semisalnya. Malabisu. Malabisu. Artinya? Pakaian-pakaian. Hadiqatul hayawanati. Hadiqatul hayawanati. Artinya? Kebun binatang. Sayyidun sadatun. Sayyidun sadatun. Sayyidun artinya tuan. Sadatunnya jamaknya. Berarti yang tadi dibacaan apa tadi bacaan? Kita baca nyonya tadi ya. Lihat bacaannya. Nomor berapa tadi? Nomor 2, poin 6. Poin 6. Iya, min ayyi idatin turiduna afaniya. Tadi juga pakainya turiduna ya. Turiduna kan untuk antum ya. Iya. Jadi sempat kepleset dalam menerjemahkan. Artinya para tuan. Iya, para sayyid. Perbaiki. Turiduna aja kan artinya kalian. Kalian untuk laki-laki. Iya enggak? Nah. Jadi diperbaiki yang tadi terjemahan nomor 2, min ayyi idatin turiduna antasma'ul akhbaro ya sadatu. Dari siaran mana kalian ingin mendengar berita wahai para tuan? Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kemarin sempat ada pertanyaan yang Umma Kulthum nomor 9 lewat Japri. Mata turidina an tadhab mata turidina antadhabi ilal mustashfa li iyadatil kholati ya umma kulfum. Nah, dibacanya apa itu kemarin? Umma ya, mansub. Pertanyaannya kenapa dibaca mansub? Jawabannya karena dia itu masuk dalam bab munada. Munada itu isim yang dipanggil. Isim yang dipanggil mansub, masuk dalam kolom mansubat. Mansubat itu maful bihi, maful mutlak. Nah, mafuli ajli termasuk diantaranya munada. Ada beberapa poin. Kemudian munada sendiri dibagi beberapa macam. Ada munada yang berupa nama yang mufrad seperti Muhammadun, Zaidun, Fatimatu. Ketika masuk huruf nida menjadi ya Muhammadu, ya Fatimatu, menjadinya mabni tanahnya doma, tapi fi mahali nasbin, menempati posisi nasob karena munada. Dia mabni tandanya doma tapi menempati posisi nasab. Kemudian juga nakirah maksudah termasuk ya rajulu, ya talibu. Itu mabni ala dom, mabni tandanya doma. Namun dia menempati posisi nasab karena sebagai munada sehingga dikatakan fi mahali nasbin sebagai munada. Nah itu ya dua itu tak mabni. Kemudian yang mansub sekarang, munada mansub itu munada yang mudhof. Seperti nama Abdullah, Abdullahi atau berupa kunya Abu Bakrin, Ummu Kulthum. Nah, itu kan masuk kunya nama itu sama anunya. Nah, itu dianggap itu mudhof, nama mudhof. Ketika masukkan huruf nida dikatakan munada yang mudhof karena bentuknya Abdun mudhof, lafzul jarr Allah mudhof ilai Abdullahi, Ummu Kulthum, Ummu mudhof, Kulthum mudhofun ilai. Nah, yang mudhof-mudhof ilai ini disebut munada mudhof ketika masuk huruf nida menjadi ya Umma Kulthum, ya Abdullahi, menjadi mansub, bukan fi mahalli nasbin, bukan mabni. Langsung kita katakan mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian juga munada yang menyerupai mudhof namanya syabihan bil mudhof. Seperti memanggil pendaki gunung ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung, itu juga mansub. Kenapa disebut menyerupai mudhof? Karena isimnya tersebut butuh kepada kepada maf'ul sebagaimana mudhof butuh kepada mudhof ilai, yang ini juga butuh kepada makmulnya, wahai pendaki, butuh kepada yang didaki, apa yang didaki? Gunung. Itu ya, sehingga dikatakan mansub ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Kemudian berikutnya apa? Nakiro yang gairu maksudah, yang tidak dimaksud, ya rojulan, itu juga mansub. Nah, jadi kenapa mansub pada Umma Kulthum? Karena tadi munada tadi dibagi menjadi munada yang mu'ala mufrad, ada yang mudhof, ada yang syabihan bil mudhof, ada yang nakiro maksudah, ada yang gairu maksudah, ada lima. Nah, ini masuk dalam apa? Yang Umma Kulthum, munada yang mudhof sehingga mansub. Itu enam penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok malam Ahad masih pelajaran DL. Malam Senin juga masih DL ya. Nah, besok insyaallah masuk pelajaran ke-19. Nah, insyaallah ada pertanyaan? Coba kalau ada dibacakan. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Bagi yang mengalami kebingungan silakan ditanya. Silakan bertanya ya, silakan bertanya. Nah, bisa lewat grup atau lewat Japri. Nah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.